Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita singgung sedikit pada pertemuan yang lalu tentang Ghazwatu Hamra, bahwasanya tatkala pagi hari, ini setelah mereka kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah setelah mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud, maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin untuk keluar menjumpai musuh. Dan tidak ada yang keluar kecuali orang-orang yang mereka menyaksikan perang Uhud. Faqalu, maka mereka berkata, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan taat. Sehingga mereka pun berjalan keluar hingga mencapai daerah Hamra al-Asad, sejauh 8 mil dari kota Madinah. Sejauh 8 mil dari kota Madinah. Dan mereka mendirikan di sana kem. Kem pasukan. Adapun kaum musyrikin, maka mereka singgah di daerah Ar-Rawha. Sejauh 36 mil dari Madinah. Di mana mereka berfikir dan bermusyawarah untuk kembali ke Madinah. Yakni kembali ke Madinah untuk menyerang penduduk Madinah. Dan mereka merasa menyesal atas kesempatan baik yang telah mereka lewatkan. Kenapa tidak digempur sekalian aja setelah kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud tersebut. Maka adalah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i, beliau termasuk dari penasehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang kepada Rasulullah di Hamra al-Asad dan menghibur Rasulullah atas apa yang menimpa beliau di perang Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i untuk menemui Abu Sufyan dan melemahkan mental mereka. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i menjumpai mereka di Ar-Rawha, daerah yang tadi kita sebut sekitar 36 mil dari Madinah. Dan mereka sudah berkumpul sebenarnya. Musyrikin ini sudah berkumpul untuk kembali ke kota Madinah. Untuk menyerang Madinah. فَخَوَّفَهُمْ أَشَدَّ التَّخْوِيفِ. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i menakut-nakuti mereka dengan sebenar-benar ketakutan. Di mana beliau berkata kepada mereka, inna Muhammadan kharaja fi jam'in lam ara mislahu qad. Sesungguhnya Muhammad keluar bersama sejumlah pasukan yang aku belum pernah melihat semisal itu, pasukan mereka. Dan mereka akan memberangus kalian dengan sebenar-benarnya. Di tengah-tengah mereka ini adalah orang-orang yang memendam kemarahan atas kalian, yang belum pernah aku lihat kemarahan mereka seperti itu. Dan aku tidak melihat kalian akan sanggup lari dari mereka hingga akan muncul pasukan awal mereka dari balik kemah-kemah kalian. Ini ditakut-takuti, dilemahkan. Falamma sami'u hadza, maka tatkala mereka mendengarkan ungkapan Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, maka surutlah semangat mereka dan melemahlah mental-mental mereka. Dan Abu Sufyan mencukupkan dengan perang urat syaraf dan menugaskan orang yang menyatakan kepada muslimin, ya Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 173, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Naam. Sesungguhnya manusia, yakni musuh, telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Ternyata, maksudnya kenapa dia mengungkapkan kalimat ini, mengirim orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Hatta la yutaridahu al-muslimun, agar kaum muslimin tidak memburu mereka. Naam. Artinya sok berani, tapi mereka sebenarnya takut. Agar muslimin tidak memburu mereka, dan ajjala al-irtihal ila Makkah. Dan mereka pun segera lari menuju kota Makkah. La kaum muslimin sendiri, falam yu'athir fihim hadzal inzar, maka peringatan itu tidak memberi pengaruh sedikit pun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Ali Imran ayat 173 tadi, fazadahum imana, justru semakin menambah iman mereka. Semakin menambah iman mereka, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, bahkan mereka menyatakan cukuplah Allah sebagai na'am bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik zat yang memberi kecukupan. Na'am. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ni'mal wakil. Dan mereka menetap di Hamra al-Asad sampai hari Rabu. Na'am. Thumma raja'u ila al-Madinah. Kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat 174, fanqalabu bini'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan fadilahnya, dan mereka tidak mendapatkan bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang memiliki fadilah yang sangat besar. Selanjutnya, ahdath wa ghazawat, beberapa peristiwa dan beberapa peperangan. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, Safir Rahman al-Mubarak Furi, menyebutkan bahwa tatkala muslimin tertimpa kekalahan di perang Uhud, maka hal tersebut benar-benar berdampak buruk, di mana musuh semakin berani, mereka semakin menampakkan perlawanan, dan terjadi beberapa peristiwa yang sebagiannya sangat tidak baik bagi muslimin. ونكتفي هنا بذكر الأهم منها فقط, kita akan mencukupkan untuk menyebutkan yang terpenting di antaranya saja, yang terpenting saja di antaranya, yaitu hadithu ar-raji', peristiwa ar-raji'. قدم رجال من عضل وقارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang beberapa orang dari Udal dan Qarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebutkan, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa di antara mereka ada orang-orang yang masuk Islam. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada mereka orang yang bisa mengajari agama mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka, membimbing mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengutus atau mengirim 10 orang sahabat dan mengangkat Asim bin Thabit sebagai amir, sebagai pimpinan dari 10 sahabat tadi. Maka tatkala mereka berada di Ar-Raji', ternyata orang-orang yang datang tadi berkhianat. Orang-orang yang datang tadi berkhianat. Kemudian mereka meminta kepada Bani Lahyan dari Huzail untuk menindak para sahabat. Naam. Maka mereka pun menghadang para sahabat di daerah dekat Ram, daerah Ram, dan mengepung mereka, mengepung para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wahum fi makanin murtafi', di waktu itu mereka berada di tempat ketinggian. Sahabat tadi berada di tempat ketinggian. فَأَعْطَوْهُمُ الْأَهْدَ إِنْ نَزَلُوا أَلَّا يَقْتُلُوهُمْ. Maka mereka memberi janji bahwa kalau para sahabat itu turun, mereka tidak akan membunuhnya. فَأَبَى عَاصِمْ النُّزُولِ. Maka Asim radhiyallahu ta'ala anhu, Asim bin Thabit, enggan untuk turun. Bahkan yang beliau lakukan adalah qatala ma'a ashabihi. Beliau berperang bersama sahabat-sahabatnya. Faqutila minhum sab'atun, maka terbunuhlah 7 orang dari mereka. Naam, 10 orang terbunuh 7, tersisa 3. Maka orang-orang kafir kembali memberikan perjanjian kepada mereka pada kali yang kedua. Naam. Bahwa kalau mereka turun, mereka tidak akan dibunuh. Fanazalu, maka mereka pun turun. Faghadaru bihim, ternyata juga khianat. Naam. 3 orang tadi diikat oleh mereka. Faqal ahadu salasa, maka berkata salah satu dari 3 orang tersebut, hadza awwalul ghadar, ini awal pengkhianatan. Wa aba an yashabahum, dan mereka enggan untuk tunduk kepada mereka apa yang mereka minta. Mereka enggan untuk tunduk. Faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya, membunuh sahabat-sahabat tadi. Naam. Jadi satu orang dibunuh, وَانْطَلَقُوا بِالْإِثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ إِلَى مَكَّةِ. Adapun 2 orang, mereka dibawa menuju Makkah, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu dan Zaid ibn Ad-Dathnah. Lalu mereka menjual keduanya. Mereka menjual keduanya. Adapun Khabib bin Adi, beliau telah membunuh Al-Harith bin Amir bin Naufal pada Yaumu Badar, pada hari Perang Badar. Fashtarathu bintuhu aw akhuhu, maka anaknya, anak Al-Harith bin Amir atau saudaranya dia. Naam, di sini disebutkan dengan kalimat seperti itu. dia dibeli oleh anak perempuannya atau saudaranya, sehingga mereka menyekapnya beberapa waktu. Kemudian mereka keluar membawanya ke daerah At-Tan'im untuk membunuhnya. Membunuh sahabat Khubayb bin Adi. Fasalla raka'ataini, maka beliau salat dua raka'at. Thumma da'a alaihim, dan mendoakan kejelekan kepada mereka. Thumma qala fima qala, kemudian beliau berucap dengan apa yang beliau ucapkan. Na'am, yang artinya, aku tidak peduli di tempat mana aku terbunuh sebagai muslim. Naam. Afwan, aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim. Naam, di tempat manapun di jalan Allah kematianku, itu semua karena Allah jika dia menghendaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anggota tubuh yang tercabik-cabik. Ini ucapan beliau. Faqala lahu Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan kepadanya, apakah membuatmu senang atau menggembirakanmu bahwa Muhammad di sisi kami, kami penggal lehernya, sementara engkau berada di tengah-tengah keluargamu? Ya, ini maksudnya, mereka akan membebaskannya dengan syarat nanti dia mungkin melakukan pengkhianatan, nanti bagaimana caranya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mudah untuk mereka bunuh. Ini Abu Sufyan ketika dalam keadaan masih musyrik. Maka dia menyatakan, wallahi ma yasurruni anni fi ahli, demi Allah tidaklah menyenangkan aku berada di tengah-tengah keluargaku. Wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi. Sementara Muhammad berada di tempatnya, menimpa dia duri yang menyakitinya. Ini sementara Muhammad terluka, bahkan duri sekalipun tidak membuat aku senang. Aku berada di tengah-tengah keluargaku. Kemudian Uqbah bin Al-Harith bin Amir membunuh beliau radhiyallahu ta'ala anhu sebagai balasan atas kematian ayahnya. Adapun Zaid ibnu Ad-Dathnah, maka beliau telah membunuh Umayyah bin Muharraf pada perang Badar juga. Maka anaknya Safwan bin Umayyah membelinya. Karena dua orang tadi dibeli atau dijual sebagai budak. Maka dia dibeli oleh anaknya Safwan bin Umayyah. Wa qatalahu bi abihi, juga dia membunuhnya sebagai tebusan atas kematian ayahnya. Dan telah dinisbatkan pula kepadanya apa yang sudah berlalu dari ucapan Abu Sufyan. Apakah membuat engkau senang berada di tengah-tengah keluargamu dan Muhammad di sisi kami, kami penggal lehernya? Maka dia pun menjawab seperti yang dijawab oleh Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Quraisy mengutus atau mengirim seseorang membawa pesan agar didatangkan bagian dari jasadnya Asim. Asim yang tadi kita sebutkan beliau sebagai pimpinan dari 10 orang sahabat tadi, Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Agar didatangkan bagian dari jasad beliau, entah dipotong bagian apanya, yang penting ada bukti bahwa inilah jasadnya Asim, tak kepalanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kumbang-kumbang yang melindungi jasad beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka tidak sanggup untuk mendekatinya karena jasad itu dilindungi oleh kumbang-kumbang tadi. Dan Asim telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa beliau tidak agar tidak disentuh oleh orang musyrik, dan beliau tidak pernah, dan agar beliau pun tidak menyentuh seorang musyrik pun di masa hidupnya. Ini janji beliau. janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menyentuh seorang musyrik dan agar tidak disentuh oleh seorang musyrik pun. 6. Beliau tidak ingin di masa hidupnya menyentuhnya dan disentuh oleh orang-orang musyrik. Fahafidhallahu fahafidhahullahu ba'da wafati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau setelah wafatnya. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Selanjutnya kisah tragis Bi'ru Ma'unah. Kata Syekh rahimahullahu taala fi nafsi ayyami hadisati ar-raji'. Di hari-hari peristiwa ar-raji', masih dalam pekan yang sama, terjadi kisah tragis yang lebih keji daripada itu. Ringkasannya bahwa Abu Barra Amir bin Malik yang biasa dipanggil Mula'ib al-Asinnah, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam, namun dia enggan untuk masuk Islam. Ini dia tidak mau masuk Islam. Tapi dia tidak menjauh. Akan tetapi, abda raja'ahu anna ahla Najd yujibunahu ilal Islam idha ba'atha ilaihim ad-du'a. Dia menampakkan harapannya bahwa ahlu Najd, penduduk Najd, akan menerima Islam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada mereka para dai. Lalu ia berkata, ana jarin lahum atau ana jarul lahum, aku jamin perlindungan mereka, aku memberikan jaminan perlindungan kepada mereka, para dai yang akan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 dai min qurra'is sahabah, dari para penghafal Quran. 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. Maka mereka singgah di daerah Bi'ru Ma'unah, dan pergilah Haram bin Milhan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aduwullah Amir bin At-Tufail, kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Amir bin At-Tufail. Falam yanzur ilaih atau falam yanzur fihi, dia tidak mau menoleh surat itu dan memerintahkan seseorang untuk menikam dari belakang, naam, hingga tombak tembus atau menembus badan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkatalah Haram bin Milhan, Allahu Akbar, aku menang, warabbil Ka'bah. Naam, ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Syahid itu sesuatu yang sangat mereka rindukan. Naam, Naam, dan orang yang terbunuh sebagai syahid, naam barakallahu fikum, itu tidak terasa kesakitan luka yang mengenai mereka. Lantas kemudian musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Amir bin At-Tufail, meminta bantuan kepada Bani Amir. Namun mereka tidak mau memberikan bantuan kepadanya, karena adanya jaminan perlindungan dari Abu Barra Amir bin Malik. Maka dia pun meminta bantuan kepada Bani Salim. Fa'ajabathu butun minha. Maka kabilah induk kemudian menerima permintaan bantuan tersebut. Di antaranya adalah kabilah Ri'il, kemudian Zakwan dan Asiyah. Maka kabilah-kabilah besar ini tadi, ahatu bis sahabah. Mereka mengepung para sahabat dalam jumlah 70 orang tadi. Mereka membunuh dari awal sampai akhir, seluruhnya dibunuh. Falam yanju illa Ka'ab ibn Zaid wa Amr bin Umayyah al-Dhamri. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari 70 sahabat tadi, dari para penghafal Al-Quran, kecuali Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah al-Dhamri. Adapun Ka'ab bin Zaid, kana jarihan, beliau dalam keadaan terluka. Wadhannuhu qatilan, mereka menyangka dia sudah terbunuh di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan. Maka beliau masih sempat diselamatkan, hingga beliau pun masih hidup sampai terbunuh sebagai syahid dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq. Adapun Amr bin Umayyah al-Dhamri, maka beliau bersama Al-Munzir bin Uqbah di As-Siraj. Falamma ra'aya at-tayr, tatkala keduanya, yani Amr bin Umayyah al-Dhamri dan Al-Munzir bin Uqbah, mereka melihat burung berputar-putar di tempat kejadian, di daerah Bi'ru Ma'unah tadi. Maka mereka pun berdua mengetahui kejadiannya. Naam. Fanazala Al-Munzir, maka turunlah Al-Munzir. Wa qatala hatta qutil, dan berperang sampai beliau pun terbunuh. Kemudian Amr bin Umayyah ditawan. Amr bin Umayyah ditawan. Maka Amir bin At-Tufail, yani musuh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, diberitahu bahwa beliau dari Mudar, dari Bani Mudar. Maka ia pun mencukur rambutnya bagian depan, kemudian memerdekakannya dari perbudakan yang ada pada ibunya. Yang ada pada ibunya. Kemudian Amr bin Umayyah kembali ke kota Madinah. Sahabat Amr bin Umayyah kembali ke Madinah. Falamma kana bil qarqarah min at-tariq, tatkala di dataran rendah dalam perjalanan pulang, wajada rajulaini min Bani Kilab, beliau mendapati dua orang dari Bani Kilab. Beliau menyangka bahwa keduanya adalah musuh. Maka beliau pun membunuh dua orang tadi. Padahal keduanya memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan perjanjian damai. Tentunya kalau seorang kafir dalam kondisi kafir mu'ahad, nah maka diharamkan untuk dibunuh, termasuk darah yang maksum, yang dilindungi, tidak boleh dibunuh. Sebagaimana kita tahu tentang pembagian kafir, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min atau musta'man, ini semua tidak boleh untuk dibunuh. Haram hukumnya. Kafir zimmi yang hidup di tengah-tengah muslimin berdampingan dengan mereka, mengikuti aturan yang berlaku, mereka membayar jizyah, maka tidak boleh untuk dibunuh. Kata Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adzani, orang yang mengganggu kafir zimmi dia telah mengganggu-ku. Na'am, menyakiti kafir zimmi dia sama dengan menyakitiku. Wa man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, orang yang mengganggu kafir zimmi aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Naam. Demikian pula kafir mu'ahad, ancaman yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya. Fa barakallahu fikum. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an Amr bin Umayyah, lama qadima al-Madinah wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau datang di Madinah dan memberitahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepadanya, qatalta qatilaini li adyanahuma, engkau telah membunuh dua orang karena agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kesedihan yang sangat atas apa yang terjadi di Ar-Raji dan Bi'ru Ma'una. Wa kana al-hadithani fi syahrin wahid. Dua kejadian ini dalam satu bulan Syahru Safar, yaitu pada bulan Safar pada tahun keempat Hijrah. Pada tahun keempat Hijriyah. Wa yuqal, dan dikatakan, inna khabara al-hadithaini wasala ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Bahkan disebutkan bahwa kabar dua kejadian tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam yang sama. Naam, dua kejadian, hadisatul raji', naam, kemudian hadisah bi'ru ma'una, beritanya sampai kepada Rasulullah di malam yang sama. Fada'a ala ha'ula'il qatala 30 sabahan fi salatil fajr. Maka beliau mendoakan kejelekan atas para pembunuh. Naam. Selama 3 hari pada salat fajar. Wallah alam di sini penyebutannya salat fajar. Karena belum meneliti lebih jauh apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan qunut tersebut pada semua salat, namun di sini disebutkan na'am salat fi salatil fajr hatta anzalallahu anil syuhada, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang para syuhada di mana mereka menyatakan ablighu anna qaumana, sampaikan tentang kami kepada kaum kami, anna laqina rabbana, kami telah berjumpa dengan Rabb kami, faradiya anna, Allah ridha kepada kami, wa radina anhu, dan kami ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, fataraka al-qunut, maka Rasulullah kemudian meninggalkan na'am al-qunut. Setelah selama 30 hari beliau mendoakan na'am kejelekan kepada mereka. Selanjutnya ghazwatu Bani An-Nadir. Perang Bani An-Nadir. Dikatakan bahwa tatkala Amr bin Umayyah Ad-Dhamri pulang radhiyallahu taala anhu dan diberitahu tentang, atau beliau memberitahu tentang dibunuhnya 2 orang dari Bani Kilab. Zahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Bani An-Nadir. Maka Rasulullah pergi menuju Bani An-Nadir bersama beberapa orang sahabat untuk ditentukan tebusan sesuai dengan perjanjian. Maka mereka menyatakan, akan kami lakukan ya Abul Qasim. Ini kunyahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Abul Qasim. Ijlis hahuna, duduklah di sini hingga kami akan menunaikan hajatmu. Fajalasa ila jambi jidarin yantadhir, maka beliau duduk di samping tembok sambil menunggu hingga tinggallah mereka saja. Mereka membiarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian mereka menyendiri antara mereka. Maka syaitan kemudian menunggangi mereka sehingga mereka menyatakan, ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-ruha wa yas'ad, siapa di antara kalian yang mau ngambil batu kemudian naik tembok, fayulqiha ala ra'si, kemudian dia lempar kepala Muhammad. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, itu Amr bin Jihash. Dan Jibril turun mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang apa yang mereka inginkan dari makar untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama musri'an, maka Rasulullah segera bangkit, kemudian pergi menuju Madinah dan menjumpai para sahabat dan mengabarkan tentang rencana jahat mereka. Naam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka Muhammad bin Maslamah dan menyatakan kepada kaum Yahudi tadi, akhriju minal Madinah, keluar kalian dari Madinah. La tusakinuni biha, jangan tinggal bersamaku di Madinah. Wa qad ajjaltukum ashra, aku beri tenggang waktu 10 hari. Maka siapa didapati setelah 10 hari masih ada di kota Madinah, akan dipenggal lehernya. Maka mereka pun beberapa hari siap-siap untuk pergi keluar meninggalkan Madinah. Kemudian Raisul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengutus kepada mereka utusan untuk menyatakan anisbutu wala takhrujut, tetaplah kalian di sini, jangan keluar. Karena bersamaku ada 2.000 orang yang akan masuk bersama kalian di benteng-benteng kalian. Akan membantu kalian. Mereka siap mati bersama kalian untuk membela kalian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ungkapan Rasul Munafiqin tadi dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-11. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Naam. Jika kalian dikeluarkan, diusir, kami akan keluar bersama kalian dan kami orang yang naam tidak akan mentaati siapapun yang menyusahkan kalian, dan jika kalian dibunuh, diperangi, akan kami tolong kalian. Dan akan menolong kalian Quraidah dan Ghatafan. Maka mereka, kaum Yahudi tadi, merasa memiliki kekuatan atas janji yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka mereka pun enggan. Mereka menahan diri, tidak jadi keluar. Dan mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nakhruj fasna' ma badalaka, kami tidak akan keluar, silakan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan bertakbir pula para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan untuk menjaga atau mengurusi kota Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, dan memberi bendera kepada Ali radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu, wasara ilaihim, dan pergi berjalan menuju mereka. Naam. Hingga mereka pun bergegas melakukan pengepungan. Maka mereka pun berlindung di benteng-benteng mereka. Kemudian mereka melempari atau memanahi kaum muslimin dengan panah dan batu. Naam, dilempar dengan panah dan batu. Dan adalah pohon-pohon kurma mereka dan kebun-kebun mereka ini menjadi penolong bagi mereka. Sesuatu yang sangat mereka jaga. Naam, yang mereka bergantung kepadanya dari pohon-pohon kurma mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotongnya dan membakarnya. Maka jatuhlah mental mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan ke dalam hati mereka rasa takut. Maka mereka pun menyerah ba'da sitti layalin, setelah 6 hari atau 6 malam. Atau dikatakan pula sebagian pendapat, setelah 15 malam pengepungan mereka menyerah. Hingga akhirnya mereka pun keluar dari Madinah. Nah, mereka meninggalkan atau mereka telah ditinggalkan oleh Quraidah. Bani Quraidah telah meninggalkan mereka. Dan Rasul Munafiqin, tokoh Munafiqin tadi Abdullah bin Ubay dan sekutunya berkhianat kepada mereka. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Hasyr juga ayat yang ke-16. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Sama seperti syaitan ketika menyatakan kepada manusia kafirlah. Maka tatkala manusia kafir, dia berlepas diri dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolerir mereka untuk membawa apa yang mau mereka bawa dari barang-barang, harta kecuali senjata, enggak boleh dibawa. Maka mereka pun membawa apa yang sanggup mereka bawa. Nah, mereka melepaskan dari rumah-rumah mereka pintu-pintu, jendela-jendela, masyaallah. Ya, semua dibawa. Silakan bawa yang mau kalian bawa. Mereka bawa semuanya, pintu, jendela, pasak tiang-tiang atap mereka. Nah, mereka membawanya pada kendaraan mereka. Ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan kaum mukminin, fa'tabiru, maka ambillah pelajaran ya ulil absar. Dan kebanyakan mereka serta tokoh-tokoh mereka pindah menuju Khaybar dan Keban dan sebagian yang lain pergi menuju Syam. Sudah azan ya? Baik. Ini yang camkan baik-baik bahwa kebanyakan mereka ini tinggal di Khaybar, yang nanti akan ada kelanjutannya tentang bagaimana kisah dalam perang Khaybar insyaallah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.